Nanti guru saya, Gus Ahmad Samton Mas Duki, Wan Jiwan Husin dari negeri seberang, Malaysia. Dr. Budi, sahabat saya, pecinta ilmu, luar biasa Dr. Budi di tengah kesibukan beliau, seorang profesional, dokter, meluangkan waktu untuk ngaji. Terus Mas Fauzi, ada Prof. Madarina di bawah, Mas Yuda, Mas Juhari, Mas Ilmi, Mas Ahmad, Mbak Naila, Mas Muhammad, Mas Bowo, dan teman-teman yang bergabung. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam, mari kita hantarkan ke baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul utama besok dari kiamah. Amin. Allahumma amin. Teman-teman, sebenarnya malam ini itu ngaji bersama Gus Rijal, tapi karena Gus Rijal ada udur syar'i, beliau perjalanan dari Jember ke Ponorogo, sehingga beliau dengan berat hati belum bisa membersamai kita. Untuk itu, sesuai usulan dari Gus Samton, malam ini kita akan belajar bersama Gus Samton, Wanci, dan teman-teman yang lain tentang pengantar dasar usul fikih gitu. Gitu nggih. Waktu dan tempat kepada Gus Samton dan Wanci kami persilahkan. Monggo Wanci mohon, Rin. Aku dulu ya, Agus dulu. Nggih, kata Gus Samton Wanci dulu. Monggo Wan. Minum duluan, dulu ya. Minum dulu, bernafas dulu. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ora. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Gus Hamid, Gus Anton dan Dr. Budi dan teman-teman semua ya dalam Clubhouse Dunia Santri Community. Kita membicarakan, berbincang berkenaan dengan pengantar dasar usul fikih ini. Mungkin aku terus kepada poin ya barangkali ya. Apa itu usul fikih? Apa itu usul fikih ya? Kalau sebutan Arabnya usulul fiqhi ya, itu sebutannya. Usul itu adalah dasar. Kalau pohon itu akarnya itu. Kalau membina rumah itu perlu ada konkrit itu. Perlu digali, perlu diletak semen, perlu diletaknya besi gitu agar kalau rumah itu dibina, rumah itu enggak boleh runtuh, enggak boleh roboh gitu kan. Jadi akar bagi pohon ataupun konkrit bagi rumah itu boleh dikatakan sebagai usul. Fiqh itu adalah al-fahmul amik, pemahaman secara mendalam. Pemahaman itu dalam wacana ilmu fikih itu ada beberapa kategori ya. Yang pertamanya disebut sebagai al-fahmu. Yang keduanya disebut sebagai al-fiqhu. Yang ketiganya disebut sebagai al-malakatu. Itu ada tiga tahap terhadap ilmu yang dipahami dalam perbincangan tentang ilmu fiqh. Al-fahmu itu pahaman, faham biasa ini. Yang keduanya al-fiqhu. Al-fiqhu itu adalah pemahaman yang mendalam. Sebab faham itu ada yang mendalam, ada yang enggak mendalam ya. Orang biasa, orang yang tidak mempunyai pengalaman, orang yang tidak mempunyai pemahaman bahasa Arab, mereka itu memahami Al-Quran melalui buku terjemahan, itu tidak sama, itu enggak sama dengan orang yang mampu berbahasa Arab. Orang yang mampu berbahasa Arab tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam sastra Arab, ilmu balaghah, makanya tidak sama dengan orang yang ada kemampuan dalam ilmu balaghah, dalam membaca Al-Quran. Jadi di situ ada al-fahmu dan ada satu lagi adalah al-fiqhu. Al-fiqhu iaitu al-fahmul amik, pemahaman secara mendalam. Ada pula yang ketiga disebut sebagai al-malakah. Al-malakah itu aku enggak tahu ya terjemahan dalam bahasa Indonesia, tapi kalau di Malaysia itu mungkin bisa diterjemahkan sebagai bakat. Sesuatu benda yang berbakat di dalam diri kita itu. Okey, mungkin aku datangkan contoh untuk memahami tiga perkara itu. Contoh seperti kita orang yang menghafal Al-Quran. Ada orang menghafal Al-Quran itu, menghafal surah Al-Baqarah. Dan surah Al-Baqarah itu kalau dihafal, kalau semasa membaca secara hafalan itu tidak direnung, itu mungkin enggak tahu, enggak bisa membaca itu surah Al-Baqarah. Ataupun kitanya membaca qul ya ayyuhal kafirun. Kalau dibacanya qul ya al-kafirin itu tanpa fikir itu, tanpa direnung, memerhatikan segala yang dibaca itu dan secara hafalan, sudah pasti kemungkinan besar tidak jumpa jalan pulang itu. Ma'abudu ma ta'budun wala antum a'budu ma la ta'budun manalakum dinukum waliyadin. Itu enggak jumpa itu kalau tidak difikir kan. Jadi ada pula itu disebut sebagai al-fahmu. Itu tahap pemahaman, tahap yang mudah dipahami sebagai faham. Ada pula satu al-fiqhu, pemahaman secara mendalam. Seperti kita itu membaca inna a'tayna kal-kausar. Inna a'tayna kal-kausar. Jadi membaca inna a'tayna kal-kausar itu secara hafalan, itu tu kadang-kadang itu tanpa fikir. Nah, ada pula satu lagi, seperti orang yang menghafal suratul Fatihah. Al-Fatihah itu kan dibaca itu kan pada tiap-tiap hari, akhirnya pemahaman ataupun hafalan terhadap suratul Fatihah itu sebati dalam diri kita. Makanya bila kita membaca suratul Fatihah itu, itu lebih lancar berbanding membaca inna a'tainaka al-kautsar. Membaca itu sebati. Dalam khayal pun, dalam khayalan pun bisa menghabiskan suratul Fatihah. Bahkan mungkin dalam keadaan mengantuk sangat-sangat hampir tidur pun dibacanya suratul Fatihah pun bisa habis itu. Kerana apa? Sebab hafalan kita terhadap suratul Fatihah itu sudah berbakat. Ataupun dalam terma fikihnya adalah Al-Malakah. Maka demikianlah apabila kita membicarakan tentang pemahaman ulama apabila mereka itu membaca Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Orang yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan hadis Nabi, orang seperti kita mungkin setahapnya Al-Fahmu. Ada satu lagi adalah Al-Fiqhu. Mungkin ini berlaku kepada ulama-ulama. Kan? Ha, contoh mungkin kita letak, kita jumpa ada ulama yang pakar dalam bidang fikih sebagai contoh kan. Tapi ada satu lagi ilmu seperti mana Al-Imam Syafi'i. Ilmu sepertinya Al-Imam Abu Hanifah, Hanbali dan Maliki itu. Ilmu mereka itu Al-Malakah. Kesebatian ilmu tu dalam diri mereka berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis. Makanya kalau ditanya hukum itu, itu secara automatik ya keluar segala maklumat-maklumat ilmu dalam pemikiran beli mereka yang mereka terus boleh menyimpulkan hukum secara cepat gitu ya. Kenapa ya? Kerana ilmu yang ada pada mereka itu tahapnya adalah Al-Malakah. Bermaksud kita akan nampak dalam perbincangan pengajian agama Islam ni, tahap pemahaman itu dilihat dari sudut tiga tahap. Yang kita bicarakan pada malam ni adalah Al-Fiqhu. Kan? Bukan Al-Fahmu, bukan Al-Malakah. Kalau mahu tahap Al-Malakah itu besar itu. Sebab orang yang tahap Malakah itu mujtahid mutlak, mereka itu fatwa-fatwa mereka itu dijadikan sebagai sandaran terhadap usulul fiqh. Kan? Itu sebab mereka itu tahap ilmu adalah Al-Malakah. Yang kita bincang ni adalah bicarakan adalah usulul fiqh. Bagaimana membina hukum daripada tahap yang kedua. Kalau nak tahap yang paling atas itu merentasi. Itu mungkin kita ada enggak ada kemampuan gitu. Jadi permulaan tu kita akan nampak yang kita bincang ni adalah usulul fiqhi. Usulul fiqh itu dasar bagi pemahaman Al-Quran dan Hadis yang mendalam. Itu kurang lebih ya terjemahannya gitu. Kenapa perlu kepada usulul fiqh? Ya, untuk memastikan supaya pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Hadis Nabi itu betul dan tidak salah gitu. Umpama kita membina rumah dan rumah itu mempunyai konkrit yang kuat. Makanya kalau rumah itu diangkat 2-3 tingkat itu enggak apa-apa ya. Enggak runtuh. Enggak roboh rumahnya. Tapi kalau enggak punya konkrit yang kuat gitu ya, hanya dipacat tiang gitu. Itu diangkat rumah lalu angin tiup itu roboh itu rumah. Jadi orang yang mendalami fiqh itu kalau mereka tidak mendalami usul fikih, makanya pemahaman agamanya terhadap teks Al-Quran dan hadis itu agak longgar ya. Tidak kuat gitu. Maka di situ kita akan nampak pentingnya pengajian ilmu usul fiqh dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu usul fiqh ni adalah mengajar kepada kita kaedah berfikir di dalam memahami teks Al-Quran dan hadis. Kalau orang bercakap hari-hari itu, mereka itu memastikan apa yang mereka cakap itu tidak apa apa yang mereka cakap itu adalah benar, ada satu ilmu belajarnya namanya ilmu mantik. yang telah dibina oleh Aristotle. Eh? Aristotle membina ilmu mantik. Jadi ada kaedah-kaedah yang ada dalam ilmu mantik. Kita akan dengar ada ad-dilalah, contoh dilalatu al-lafzi, ada dilalatu al-wada'i, lepas tu ada istilah al-lafzu, apa lagi? Lepas tu ada istilah al-qiyas, ada istilah muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, natijah, haddul awsat. Itu tu adalah kaedah-kaedah untuk memastikan logika kita semasa kita bercakap itu adalah benar. Maka demikian juga, apabila kita nak memahami Al-Quran dan Hadis, memerlukan logika yang benar untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Jadi, apabila ilmu mantik untuk memastikan kita benar di dalam pemahaman, di dalam kita mengungkapkan kata, dan orang yang mendengar itu memahami itu dengan benar, makanya perlu pada ilmu mantik. Dan apabila orang memahami ilmu mantik, makanya dia akan terelak daripada apa yang dinamakan sebagai Al-Mughalathah. Istilah dalam ilmu mantik dipanggil sebagai Al-Mughalathah. Ataupun dalam bahasa apa, dalam bahasa yang digunakan dalam ilmu logika kontemporer digunakan istilah fallasi. Fallasi, apabila ada fallasi bermaksud itu adalah sesuatu yang kelihatannya macam logik tapi enggak logik gitu kan. Mungkin aku bisa datangkan contoh seperti ada satu apa ya, seorang doktor yang sedang melakukan pembedahan. Semasa melakukan pembedahan itu dipakainya masker ya. Jadi yang orang yang dibedah itu bertanya kepada doktor, "Wahai doktor, kenapa kamu membedah aku itu, kamu memakai masker?" Gitu. Itu kan soalannya. Lalu si doktor itu menjawab, jawabannya adalah, "Kalau aku, mengapa semasa kamu membedah aku, kamu tutup mulut dengan memakai masker? Kenapa semasa kamu membedah aku, kamu tutup mulut?" Jadi doktor ini menjawab, doktor itu mengatakan, "Ya, kalau aku tutup mata, di mana aku mau membedah kamu?" Kalau kita lihat daripada jawapan si doktor itu, itu kelihatannya benar. Tapi sebenarnya enggak benar kerana soalan yang dibangkitkan itu bukan jawapannya begitu. Soalan yang dibangkitkan itu adalah jawapan yang berbentuk lain gitu. Mungkin jawapannya adalah air liur akan keluar kena padaku. Itu mungkin itu jawapannya. Tapi diberikan jawapan sebegitu yang kalau dilihat kelihatannya seperti benar tetapi ia tidak benar. Itu tu disebut sebagai logic fallacy. Ataupun dalam istilah mantik yang dalam bahasa Arab dipanggil sebagai mughalathah. Jadi, kita bercakap untuk memastikan logika yang dibangkitkan oleh kita itu tidak salah, makanya kena belajar ilmu mantik. Lalu kita membaca Al-Quran dan hadis Nabi dan kita nak memastikan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis itu tidak mughalathah. Pemahaman Al-Quran dan hadis itu kita pemahaman Al-Quran dan hadis kita itu tidak apa ni falasi. Makanya perlu ada satu ilmu yang kita sejarah ilmu usul fiqh. Sejarah ilmu usul fiqh ni dari sudut tadwin. Tadwin iaitu pembukuan yang menyusun itu pemulanya adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Iaitu dari kita daripada kitabnya Al-Risalah. Itu permulaan ya. Al-Imam Syafi'i itu telah menulis kitab Ar-Risalah sebagai dasar bagi logika memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, usul al-fiqh. Dan ulama-ulama mazhab yang lain, contohnya Maliki, Hanafi, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, mereka itu enggak menulis ya tentang ilmu usul fiqh, tetapi tradisi usul fiqh dalam mazhab mereka itu datang daripada murid-murid mereka. Contoh kalau kita lihat padanya Imam Abu Hanifah, tadwin terhadap ilmu usul fiqh itu dalam mazhab itu datang daripada dua muridnya Imam Abu Hanifah, iaitu yang disebut sebagai sahiban. Sahiban ni dua orang ulama, yang pertama Al-Imam Abu Yusuf dan satu lagi adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani iaitu ulama-ulama yang dalam mazhab Hanafi yang telah menulis metode-metode ataupun kaedah-kaedah usul fiqh di dalam mazhabnya Hanafi gitu. Tapi Imam Syafi'i itu menarik.